Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd fa inna saqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah malam hari ini tanggal 18 Safar 1443 Hijriah atau tanggal 25 September 2021 kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang diberikan syarah penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan Aqidah Al-Wasithiyah ini sudah kita bahas, kita sampai di halaman 68. Nah, sebelumnya kita membahas tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan apa, Mas? Tentang al-ba'ts. Itu tentang hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Wal-ba'tsi ba'dal maut. Dan kebangkitan setelah kematian. Al-ba'tsu bimakna al-ikhraj. Ba'ts. Al-ba'tsu bimakna al-ikhraji. Ya. Jadi keluar. Keluar dari mana, Mas? Dari kubur, Mas. Yani ikhrajun nasi min kuburihim ba'da mautihim. Itu keluarnya manusia dari kuburannya mereka setelah kematian mereka. Jadi ini pertanyaannya adalah, apakah sekarang ya orang itu sudah mempertanggungjawaban tentang amalannya? Jawabannya belum. Tapi di situ ada adab kubur dan siksa kubur dan ada nikmat kubur. Paham saya di sini. Nah, dan inilah yang menjadi keyakinan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahasanya hari kebangkitan itu sahih. Dan ini dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah dan Isma'ul Muslimin. Sedangkan dari Al-Quran sudah dibahas tentang ya zaman alladziina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna surat At-Taghabun. Orang-orang kafir itu mengira bahwasanya mereka itu tidak akan dibangkitkan. Qul, katakanlah bala, betul, wa rabbi la tub'atsunna, betul-betul akan dibangkitkan kelak. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Mu'minun, ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْكِيَمَةِ تُبْعَثُونَ. Sesungguhnya, kemudian sesungguhnya kalian itu بَعْدَ ذَلِكَ, setelah yang demikian, لَمَيِّتُونَ, benar-benar mayit, benar-benar apa? Mati. ثُمَّ إِنَّكُمْ, kemudian kalian, يَوْمَ الْكِيَمَةِ, pada hari kiamat, تُبْعَثُونَ, akan dibangkitkan. Sedangkan di dalam hadis Nabi SAW, faja'ad al-hadith al-mutawatirah ani Nabi SAW fi dhalika. Dan ini sudah menjadi banyak sekali hadis-hadis yang mutawatirah. Bagaimana kita sudah membahas tentang di Minhar Rawi, apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Bari Bismillah tentang aqallu syurut min ya min al ahadits al mutawatirah apa asra di kulli tabaqat asra ruwat. Nah, di setiap tabaqatnya, setiap tingkatan perawi-perawinya paling enggak jumlahnya 10. Itu dikatakan mutawatir. Nah, dan kita sekarang bahas tentang surat Al-Insyiqaq ayat 6. Terakhir kita bahas ini, Mas. Jadi Syekhul Islam Taimiyah mengawali dari penjelasannya ini tentang apa, Mas? Tentang rukun iman. Di mana rukun iman itu apa, Mas? Masuk rukun iman apa, Mas? Rukun iman. Serius, Mas. Mas, rukun iman, Mas, berapa, Mas? Mas Imam. Aywa. Apa aja, Mas? Aywa. Hasan, Allahumma barik. Naam. Nah. Ini Syekhul Islam Taimiyah mengawali akidah al-wasithiyah itu dengan itu, Mas. Dan di dalam syarah penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan masing-masing komponen dari rukun iman itu menjadi hal yang itu merupakan masalah yang ada di Muqaddimah Ibn Taimiyah. Jadi ini masih Muqaddimah ini, Mas. Belum pada pokok-pokok yang dijelaskan nantinya oleh Syekhul Islam Taimiyah. Ya. Namun yang pokok-pokok ini, ya, semoga Allah Azza Wajalla menjadikan kita jadi faham. Karena kitabnya Syekhul Islam Taimiyah itu syarat dengan faedah. Syarat dengan faedah. Bahkan ketika kita membaca syarah akidah al-wasithiyahnya, syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kita kemarin sudah mendapatkan beberapa faedah. Salah satunya adalah tentang tidak boleh mengadu. Ya, tidak boleh mengadu. Ya. Nah. Sekarang kita membahas tentang ini, Mas. Nah. Nah. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Insyiqaq ayat 6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Untuk melihat di surat Al-Insyiqaq. Ya. Ya ayyuhal insan. Wahai manusia, innaka kadihun, sesungguhnya engkau itu kadih. Ya, telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Ila rabbika, menuju Rabbmu. Kadhan famulaqih, maka pasti engkau akan menemuinya. Ya. Fatadakkar, maka ingatlah hadal liqa. Fatadakkar hadal liqa. Artinya apa? Di sini orang diminta untuk ingatlah, ini nanti akan ada pertemuan. Ini akan ada pertemuan. Nah, masalah di sini. Apa kaitannya pertemuan dengan rukun iman, Mas? Pertemuan dengan rukun iman. Bagaimana tadi pagi Anda jelaskan ke di Masjid Baitul Salam? Kadang orang itu ketika dia daya abstraknya itu tidak bisa menjangkau sesuatu yang gaib. Kemudian dia tidak beriman sama sekali atau tidak percaya, tidak yakin, maka itulah yang menggoyahkan. Maksudnya gini, kalaupun ketika setiap paginya, antum itu duduk setelah sholat subuh sampai syuruk, waktu Isra, kemudian antum sholat, ya, sholat Isra, 15 menit setelah syuruk, atau sekitar itu, maka antum akan mendapatkan, misalnya 50 juta, atau 100 juta, yang ada di tangan. Kira-kira gimana mas, masjidnya itu? Orang akan, ya, berduyun-duyun. Ya. Orang yang cuma 2 juta, 6 juta aja di bank-bank pemerintah aja untuk menurunkan bantuan ke orang-orang yang tanda kutip sudah mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan itu, orang berjubelan. Dan itu diyakini menerima dengan tangannya. Oh ini saya dapat 6 juta. Oh saya dapat 10 juta dan yang lainnya. Itu berjubelan. Nah, tapi karena pahala itu tidak ada wujudnya. Pahala itu tidak ada wujudnya. Maka orang itu terombang-ambing. Ini benar atau enggak? Tidak ada wujudnya. Kalau seandainya dikatakan, ya tadi lu umroh. Itu sebanding dengan umroh. Dan antum kalau mau umroh harus mengeluarkan paling enggak 20 jutaan lebih. Ya, yang ikut dengan resmi ya. Yang backpacker 18-an bisa. Dulu, sekarang lebih ngeri lagi. Ya. Susah lagi. Ala kulli hal itu kita tidak berbicara tentang nominalnya, tapi kita berbicara tentang orang ketika meyakini bahwasanya pahalanya itu adalah dengan sesuatu yang bisa diyakini kebenarannya, maka akan berpengaruh nyata. Tapi ketika orang itu tidak meyakini dan tidak bisa membayangkan tentang pahala-pahala itu, maka dia akan bergumam, ah, aku ngine wae. Aku tak nang omah. Aku tak turu. Lebih baik saya di rumah, tidur lagi. Dan pada kenyataannya, kenapa mereka itu tidak kemudian mengimani pahala-pahala tersebut? Kembali lagi tentang apa, mas? Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kesempurnaan iman seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Kalau kita itu memperbanyak sesuatu yang sia-sia, tentunya penjagaan Allah Azza wa Jalla itu akan menjadi hilang. Yang tadinya itu bisa sholat malam rutin, kemudian dia nonton, ya, nonton Pak Hadi, nonton malam misalnya, TV. Nonton UFC. Ya, apalagi UFC. Ayo. Nanti subuhnya telat mesti. Ya, telat. Nggak ke masjid. Ketika ditanya, ketiduran. Nonton tadi malam. Nah. Iya. Masalahnya adalah tentang permasalahan. Begitu juga apa yang harus penjelasan tentang ini. Ya. Nah. Kalau di dalam Sahih Targhib ini dijelaskan apa mas? Wabki ala khati'atik. Ya. Nangislah karena kesalahan. Tapi habis nonton UFC gak nangis dia. Karena ketinggalan sholatnya gak nangis soalnya. Nah. Inilah yang menjadikan sesuatu itu karena dia tidak meyakini tentang pahala. Maksudnya Anda tidak mengatakan Pak Hadi, ya. Ini secara umum Pak Hadi. Bahwasanya min husni islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kesempurnaan Islam seorang itu meninggalkan segala yang sia-sia. Dan kita senantiasa terdorong atau bahkan didorong atau bahkan dipaksa dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, qorin kita itu menginginkan agar kita itu terpleset. Pahala-pahalanya itu menjadi semuanya musnah. Antum sekarang membaca Al-Quran dalam sehari selesai. Misal, dengan ngoyo. Setelah itu 2 bulan 3 bulan enggak ngaji sama sekali. Sama aja, Mas. Enggak ada faedahnya. Karena anggapannya, awis kata mosok kon kata meneh. Awis tahu. Dan seterusnya. Semua was-was dari setan itu sangat canggih untuk menjerumuskan kita kepada apa, Mas? Kebangkrutan. Sudah berusaha susah payah mengejar ilmu, mengumpulkan pahala, tapi menjadi apa? Habaan mansurah, debu yang berterbangan. Salah-salah. Itu, Mas. Karena apa? Karena dalam hadis Tauban yang dulu pernah kita bahas itu apa? Terakhirnya, Mas. Apa? Walakinnahum idza khalau bi maharimillahi intahquha. Namun mereka itu ketika menyendiri dalam apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka tetap nekat. Sudah tahu itu salah tapi tetap dilakukan. Kenapa? Enggak ada orang yang tahu, hanya dia dengan Allah saja. Maka yang paling mengerikan adalah ketika hilangnya perlindungan dan pengawasan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita tidak merasa bahwasanya Allah itu sedang mencatat, sedang mengawasi, sedang memberikan semua apa yang kita lakukan itu Allah mengetahui. Nah, ketika tidak ada iman yang seperti itu, maka hilang semuanya. Makanya kebalinya dari min husni Islam marai tahlukun mai tarkuhu ma la ya'ni, itu kembalinya kemana, Mas? Fa idzalam tasahi fasnamasyit. Kalau engkau sudah tidak punya rasa malu, maka perbuat sekendak. Kenapa? Karena malu itulah yang menjadi bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Nah, ketika dia malu, dia akan mengatakan apa? Wabki ala khati'atik. Allah, di situ dijelaskan apa? Wabki ala khati'atik. Nangislah karena salah. Dan kita jarang nangis, Mas, karena salahnya kita. Kalau kita salah, kita guyu. Wah, lucu kok. Masa enggak ketawa? Ya. Makanya ini juga salah satu dosa dari apa, Mas? Dari orang yang senang tiasa pekerjaannya melawak. Suatu pekerjaan yang naudzubillah min dzalik. Entah bagaimana hisabnya. Ya, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari yang demikian. Karena terlalu banyak kedustaan di situ. Pekerjaan yang syarat dengan kedustaan. Sama-sama. Ya. Makanya disebutkan tentang hadis Nabi SAW tadi tentang wabki ala khati'atik. Ya. Kalau disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib, disebutkan amsik alaika lisanak, ya, wal yasa'ka baituka wabki ala khati'atik. Ya. Jadi ini hadisnya Sahih Bukhari. Itu tahanlah, ya, tahanlah olehmu lisanmu dan juga apa? Luaskanlah rumahmu dan tangisilah atas kesalahanmu. Ini dari Uqbah bin Amir. Nah, oleh karena itu di sini jelaskan, ya, hatta ta'amallah. Ketika orang itu meyakini dia kelak akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan beramal. Tapi ketika dia tidak meyakini tentang pertemuan itu, maka susah, Mas. Antum coba nanyain, Mas, wedi porak karo neraka? Tanya sama orang-orang yang di terminal misalnya, yang enggak pernah sholat. Atau yang biasa tatoan kemudian enggak pernah sholat. Ya. Waktu itu pernah ada orang pang, ya, masih kita di warung lama. Dia ngamen gitu, anda tanya, "Dik, agamanya apa? Islam, Mas. Masih bisa ngaji?" Sedikit-sedikit bisa. Masih sholat? Ya. Ya, gitu. Ya. Pas bolong sholat, kalau enggak ya enggak. Akhirnya kita ngobrol dan itu pada hakikatnya itu adalah pelarian. Pelarian dari hal-hal yang mereka tidak mampu untuk mengatasinya, persoalan hidup ya, dan salah salah ya, dan salah pergaulan. Oleh karena itu, apa saja yang membuat kita terjatuh pada sesuatu kesalahan, kita harusnya memohon kepada Allah Azza Jalla, ya, mohon kepada Allah Azza Jalla agar diberikan kemudahan untuk beribadah. Ini meyakini tentang liqa, pertemuan kepada Allah Azza Jalla, ini adalah bagian dari iman. Maka ini disebutkan dalam apa? Dalam bagian rukun iman. Hatta ta'malahu, sampai dia itu beramal dengan. Khaufan min antakifa baina yadillahi azza wa jal yaumal qiyamati wa laysa indaka syai'un minal amali salih. Dia takut ketika kelak akan dihadapkan, ya, di hadapan Allah azza wa jal, berdiri di hadapan Allah azza wa jal pada hari kiamat, dan engkau, ya, artinya di sini min antakifa baina yadillahi, engkau itu berdiri di hadapan Allah azza wa jal yaumal qiyamah, pada hari kiamat, walaysa indaka syai'un, engkau tidak punya sesuatu apapun minal amal soleh, dari amal soleh. Makanya antum lihat, ketika kita itu bisa beramal soleh hanya dengan menuntut ilmu saja, hanya dengan menuntut ilmu saja, itu kita berdoa kepada Allah azza wa jal, semoga ini adalah pemberat kita kelak di yaumul hisab, semoga apa yang kita lakukan ini adalah nanti yang akan memberatkan amalan kita, walaupun kita gak punya amalan yang lain selain ini mas, selain bolak-balik kitab, ya, menghadiri kajian sambil ngontak-ngantuk misalnya, ya, itu semoga itu dijadikan sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab. Ya. Kemudian di halaman 69, undur mada amilta di yaumil naqlah. Ya. Maka lihatlah apa yang engkau akan lakukan pada hari naqlah. Naqlah itu apa mas? Perpindah. Ya. Yaumil naqlah. Hari perpindahan. Ya. Hari perpindahan. Yaumil naqlah. Perpindahan dari kubur kemudian dihisab, Pak. Ya. Akan dibangkitkan. Dari mati berpindah menjadi hidup lagi. Ya. Paham saya sih? Ini yaumun naqlah. Hari perpindahan. Wa madza amilta liyaumil liqa? Dan apa yang kau, ya, lakukan amal pada hari pertemuan? Ini liyaumil naqlah, hari perpindahan. Ya, perpindahan, ini hari pertemuan. Liqa. Ya. Liyaumil liqa. Ya. Nah. Di sini, ya. Fa inna aktsaran nasi al-yawm yanduruna madza 'amilu ad-dunya. فإن أكثر الناس اليوم يندرون ماذا عملوا للدنيا. Ya. ماذا عملوا للدنيا. مع علمي مع العلم بأن هذه الدنيا التي عملوا لها ya. عملوا لها لا يدور لا يدرون ya. La yadruna hal, ya, hal yudrikunaha, hal yudrikunaha amla. Nah, qad yukhattitu al-insanu li'amali, ya, dunyawi yaf'aluhu ghadan أو بعد غد ولكنه يا ولكنه يا di sini la yudriku walakinahu la yudriku ghadan wala ba'da ghadin lakin syai ya lakin syai ya Asy-syai'u di sini, lakin syai'u ya, al-mutayaqqanu anna katsiran nasi fi ghaflatin min hadha. Qala Allah Ta'ala, bal qulubuhum fi ghumratin min hadha. Nah, bal qulubuhum fi ghamratin min hadha. Surah Al-Mu'minun ayat 63. Wa amalu dunya yaqul wa lahum a'malun min duni dhalika hum laha amilun. Fa ata bil jumlati al ismiyati al mufidati li thubut al istimrar wal istimrar li thubut wal istimrar hum laha amilun. وقال تعالى لقد كنت في غفلة من هذا يعني يوم القيامة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. نعم. Antum lihat di sini, ulangi lagi tentang ya ماذا عملت ليوم النقلة ya ليوم نقلتي. Apa yang kau akan lakukan di hari perpindahan? Wamada amilta liyaumil liqa, dan apa yang kau akan lakukan pada hari pertemuan? Fa inna aktsaran nasi, sesungguhnya kebanyakan manusia, kebanyakan orang itu al yauma, pada hari ini, yanduruna mada amilu lid dunya, mereka melihat apa yang mereka lakukan terhadap dunianya. Antum lihat seharian ini antum ngapain? Ya, atau mengejar dunia, ya, dari mengejar uang-uang, kemudian mengumpulkan ini, mengumpulkan itu, yang kaitannya dengan harta dunia. Ma'al ilmi, yang disertai dengan pengetahuan, bahasanya apa? Bi anna hadhi dunya allati amilu laha la yadruna hal yudrikunaha amla. Ya. Jadi ini melihat kebanyakan manusia sekarang. Bahkan sekarang yang marah itu apa, Mas? Ketika mal-mal sudah dibuka lagi. Yang tadinya itu ada pembatasan, sekarang dibuka lagi. Kalau pasar enggak ada sepinya. Nah, kemudian jadi kebanyakan manusia sekarang ini perhatian mereka dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Ya. Dengan apa, Mas? La yadruna hal yudrikunaha amla. Ya, mereka itu ya karena mereka tahu inilah dunia yang mereka lakukan, dan mereka ya tidak mengetahui mereka akan menemui kenikmatan dunia atau tidak. Kayak misalnya sekarang, Mas, Anda lihat ya di belakang ya bukan lihat ya, ini kenyataannya. Banyak orang-orang yang mendapatkan pensiunan, dapat pesangon banyak, akhirnya bangun rumahnya, karena dia membayangkan ini bisa untuk beli mobil, ini untuk bisa usaha lagi, ini untuk bisa bangun rumah, maka bangunlah dia rumah, tinggikan lagi. Dan kemudian dia beli mobil. Ya, bahkan mengganggu tetangganya ketika bangun. Gak ada permisi-permisian. Tak tok, tak tok, tak tok. Dari Ramadan ini. Ustaz tahu? Tahu lah. Anak korbannya. Asal-asal maaf ya. Yang kasihan itu adalah pertanyaan. Ketika pembangunan itu. Sampai sekarang belum selesai mas. Masih tak tok, tak tok mas. Tentu bisa bayangkan. Dari Ramadan sampai sekarang. Masih tak tok, tak tok. Ana dalam hati ana, subhanallah, bagaimana Allah Azza wa Jalla menguji hamba-hambanya yang Allah berikan ini loh. Kamu dapat sekarang, kekayaan sekarang seperti ini, seperti ini. Kemudian, dia taruh di yang seperti itu. Pertanyaannya yang kemudian muncul di benak ana, mau berapa lama dia bisa menikmati kenikmatan seperti itu? Seandainya rumah itu jadi megah, bisa dilihat orang banyak, dan bisa dibanggakan oleh kerabat-kerabatnya, teman-temannya. Dia mengundang sana, mengundang sini, loh, ini rumahku sudah jadi, ini. Ya, sahih. Fair. Tapi pertanyaannya adalah, mau berapa tahun itu, mas? Mau berapa lama? Nah, ya. Qad yukhattitu al-insanu li'amali dunya yaf'aluhu ghadan aw ba'dal ghad. Terkadang orang itu merencanakan, mas. Yukhattitul insan. Orang itu merencanakan, memplanning. Li'amali dunyawi, dengan untuk amalan duniawi, yaf'aluhu ghadan. Apa yang dia akan lakukan besok? Ya, misalnya ya, Mas Furqan besok mau jualan apa, mas? Ya, spare part-nya ada enggak, mas? Ya, atau Gus Tanjung mau Shopee-nya mau dibuka yang sebelah mana? Mau di diskon yang sebelah mana? Ya. Itu semuanya ada takhtit, ada planning. Ada takhtit, ada planning. Ya. Au ba'da ghad atau esok harinya. Ya. Walakinnahu la yudrik. Ya. La yudriku ghadan wala ba'da ghad. Tapi dia itu belum tentu bisa mendapatkan besok atau besoknya. Belum tentu. Maksudnya apa? Meskipun dia bisa planning ini, planning itu, tapi belum tentu dia akan dapat hari tersebut. Oh, nanti bulan Juli tahun depan kita akan panen kopi. Bulan Oktober kita juga akan panen kopi, misalnya. Kopi Robusta, Julinya kopi Arabica misalnya. Tapi itu belum tentu. Itu kan planning, mas. Planning. Tapi belum tentu bisa tahu. Ya. Apa? Enggak. Luaknya sudah banyak yang ini, mas. Di... Ya. Nah. Kemudian anna aktsara an-nasi walakinahu la yudriku ghadan wala ba'da ghad. Dia tidak akan mengetahui apakah dia bisa mendapatkan esok hari atau esok harinya, itu enggak akan ada. Ya. Lakini syai' ya, lakini syai'ul mutayaqqan, sesuatu yang pasti itu adalah anna aktsarun nasi fi ghaflatin min hadha. Kebanyakan manusia itu apa, mas? Ghaflah, lalai. min hada. Hadanya apa, Mas? Hah? Hadanya ini apa, Mas? Anak. Hah? Anak. Apa? Anak. Liko. Ayo. Itu liko. Fi ghaflatin min hada. Dia ghaflah, lalai terhadap pertemuan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, bal qulubuhum fi ghabrati min hada. Ya. Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini. Wa amal dunya yaqul, dan amal-amal dunia dia mengatakan apa? Walahum a'malu min duni dzalika hum laha 'amilun. Dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk selain daripada itu, mereka 'amilun, mereka tetap mengerjakannya. Fa'ata bi jumlatil ismiyatil mufidati litsubuti wal istimrar. Nah, sekarang apa maksudnya wa'ata bil jumlati? Ini membawakan jumlah ismiyah. Ya. Bil jumlatil ismiyatil mufidati litsubuti wal istimrar. Yang mana nih, Mas? Jumlah ismiyahnya, Mas? Ya ini walahum a'malu min duni dzalika hum laha 'amilun. Kenapa disebutkan walahum? Ini hum di sini adalah bagi mereka. Nah, yang antum harus pahami, apa itu jumlah ismiyah? Al-jumlatul ismiyatu al-jumlah allati ya bada'at bi bil ism. Jumlah yang dimulai dengan isim, Mas. Jumlah yang dimulai dengan kata benda. Ya. Al-mufidati, yang memberikan manfaat apa? Lis-tubuti, untuk ketetapan. Wal-istimrari, untuk terus-menerus terjadinya. Ya. Hum laha amilun, mereka terus melakukan itu, Mas. Ya. Artinya apa? Mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk, selain daripada itu, mereka tetap mengerjakannya. Terus, istimrar terus. Alhamdulillah. Nah, kemudian di situ jelaskan tentang di ayat Qaf, ya. Wal istimrar di sini apa? Hum laha amilun. Mereka dengan perbuatan-perbuatan yang dunia, a'malu dunia, itu amilun, tetap melakukannya. Ya. Qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Engkau benar-benar apa? Fi ghaflatin, dalam hal ghaflah, lalai, min hadha, dari ini. Ya. Karena kaitannya, ya, di surat Qaf, ayat 22 ini, itu tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Oleh karena itu, fakashafna anka ghita'aka fabasurka al-yawma hadid. Maka kami singkap daripadamu tutup yang menutupi matamu, mata penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Ini yang dijelaskan di surat Qaf ayat 22. Kemudian di fakashafna, kami bukakan tabir angka darimu, rito aka, yang menutupimu, fabasaruka al-yawma, dan penglihatanmu al-yawma, pada hari itu hadid. Ya. Tentunya di sini penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Ya. Nah, di sini jelaskan tentang apa? Hadal ba'tsu alladhi, ini adalah al-ba'tsu, hari kebangkitan, Mas. Ya. Alladhi ittafaqat alaihi al-adyan as-samawiyyah. Ya, wa kullu mutadayyin. Dan ini هذا البعث الذي اتفقت عليه الأديان السماوية وكل متدين بالدين هو أحد أركان الإيمان الستة. Ada ini enggak, Mas? Itu ada, masih ada kosong. Ayo, ada. Hmm? Sudah, Mas. Sudah. Mana? Enggak bawa. Hmm, ada, emang sampai. Sering, Pak. Ini karena tadi kena hujan, Pak. Betul, sering hujan. Hmm? Nah, tanya ke sana. Jadi, hadal ba'su alladhi, jadi hari kebangkitan yang ittafaqat alaihil adyanu samawiyyatu. Semua agama-agama yang samawiyah lah. Wa kullu mutadayyinin, dan setiap orang yang beragama, bidinin, dengan agama, huwa ahadu arkanil imani sittati, dia adalah salah satu dari rukun iman yang enam. Wawa, ya, dan dia itu apa? Min mu'taqadati ahli sunnati wal jamaah. Apa itu mu'taqadat? Ya, apa yang diiktikadkan? Mu'taqadati min. Wahuwa, maksudnya apa? Huwa di sini apa, Mas? Al-ba'su. Jadi huwa di sini al-ba'su. Kebangkitan ini adalah salah satu atau yang termasuk dari keyakinan-keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Wala yungkiru ahadun mimman yantasibu ila millati abadan. Ya. Ila millatin abadan. Jadi, tidak ada seorang pun yang mengingkari dari orang-orang yang menisbatkan kepada agama selama-lamanya. Pertanyaan Anda, bagaimana dengan orang-orang ateis, Mas? Orang-orang ateis. Itu tunjuk piye. Ya, itu terus gimana? Oh. Ada yang tahu, Mas? Hmm? Gak ada yang tahu, Mas? Hah? Orang-orang ateis, Mas. Itu terus gimana? Ya. Orang-orang yang mulhid, namanya mulhid. Orang-orang yang ateis. Itu dia telah melakukan kesombongan. Karena pada hakikatnya setiap jiwa itu sudah ada kontrak, Mas. Untuk meyakini tentang kefitrahannya, mengakui adanya Allah azza wajalla. Tapi karena sombongnya, maka sama dengan apa yang dikatakan oleh kenapa? Itu pertanyaan Nana. Ya. Pertanyaan Nana, Nana ulangi. Kenapa Allah azza wajalla itu menciptakan orang-orang ateis, Mas? Apa, Mas? Ayo. Ayo. Yaitu apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar orang yang diberikan keimanan, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Bahwasannya, dia ditakdirkan dengan sesuatu yang baik. Sedangkan mereka, orang-orang yang ateis ini, Allah jadikan mereka itu seperti itu. Namun, kita tidak tahu akhir yang menjadi hakikatnya. Kalau akhirnya kita tahu, selama dia itu tidak mau beriman, mentauhidkan Allah Azza wa Jal, maka jatuhnya apa, Mas? Jatuhnya neraka. Namun ingat, Mas, tentang apa? Yadkhulul jannata ar-rajul wa lam ya'mal khaira qattu. Orang ada yang masuk surga dan tidak pernah melakukan satu kebaikan sedikit pun. Namun di sini semuanya adalah tahta masyiatillah. Nah, bagaimana kita tahu mana yang bisa masuk surga dan mana enggak? Dengan menurut ilmu syar'i, Mas. Man sanaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihin tariqan lil jannah. Maka barang siapa yang ya sekarang antum itu lihat orang yang menuntut ilmu syar'i, jadi orang yang berjalan menempuh suatu jalan untuk menempuh apa menuntut ilmu syar'i, maka dia telah membuka jalan kemudahan untuk mendapatkan surga. Alasannya kenapa, Mas? Karena dia bisa memilih ini yang baik, ini yang buruk. Maka Allah pun menciptakan nama, Mas, pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham. Ini yang fujur, ini yang jelek, ini yang baik. Mana yang kau ikuti? Ya kan? Hari ini kajiannya mau di rumah atau ikut kajian offline? Yang bisa jadi ketika antum itu di rumah streaming akan tercampur ngantuk dan tidak konsentrasi akan di situ. Tapi ketika antum itu dalam konteks terus kesel, pilek, yuk tetap kajian. Nanti antum itu yakinnya, apakah kemudian antum akan dapatkan uang? Ya. Duitnya ibiro lal. Itu ibiro kira-kira apa? Banyak atau sedikit? Iya. Banyak. Bahkan ketika nanti antum itu setelah kajian menuntut ilmu syar'i, ya, antum akan bandingkan ketika tidur malam sebelumnya tidak ikut kajian, Mas. Kira-kira lebih menyenangkan yang mana? Lebih melegakan yang mana? Ada perkataan Syaikh Al-Masyari Hudullah ketika ida intahaitu minad dars sahih Muslim sa'atu bil rohah, Syartu birrohah. Tidak, cinta itu benar. Dan dasar sahih muslim. Kenapa seperti itu, Mas? Karena ketika mau mengajar sahih muslim, beliau itu menghabiskan seluruh energinya ke situ, Mas. Setelah selesai, lega. Duploh, alhamdulillah. Serampung. Sudah kita memberikan apa yang paling ya, terbaik. Ya. Inilah yang sering terjadi. Ketika misalnya antum itu alat. Antum dalam kondisi. Ya, antum dalam kondisi yang terbatas. Banyak rintangan. Tapi tetap menuntut ilmu syar'i. Nanti antum akan dapati kelegaan. Kelegaan yang luar biasa. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Wal imanu bil qadari khairi wa syarri. Nah, jadi ini sudah selesai dengan apa tentang iman hari kebangkitan. Sekarang wal imanu bil qadari khairihi wa syarri. Hada ruknus sadisu. Ini adalah rukun yang ke-6. Al imanu bil qadari khairihi wa syarri. Iman dengan takdir Allah Azza wa Jal yang baik dan yang buruk. Nah, nanti akan ada pertanyaan. Nah, al-qadaru wa takdirullah Azza wa Jal lil-asyai. Apa itu qadar? Ya, qadar itu adalah takdirnya Allah Azza wa Jal terhadap segala sesuatu. Ya. Sehingga sama halnya Mas, sekarang Mas. Ya. Kayak misalnya sekarang. Apakah mungkin tadi Pak Hadi kepikiran enggak Pak Budi datang? Enggak kan? Enggak. Ya. Pak Hadi aja enggak tahu kalau Anursin datang juga. Nah, tapi ketika sudah terjadi ini namanya takdir, Pak. Ya, kalau belum terjadi itu tidak dinamakan takdir. Paham sampai sini? Kaifa na'rifu takdir? Na'rifuhu ba'dal wuku. Bagaimana kita itu mengetahui takdir? Kita mengetahuinya setelah kejadian, Mas. Setelah terjadinya. Itulah takdir. Makanya disebutkan apa? Qaddarallahu wa masyafa'a. Ini sudah menjadi takdir Allah Azza wa Jal. Dan Allah yang berkehendak. Ya. Idza asabta syai'an fala taqul law anni fa'altu kada wa kada. Kalau engkau itu mendapatkan suatu musibah, maka jangan katakan, seandainya aku melakukan ini dan itu, tentunya tidak seperti ini. Ya. Tapi katakanlah, walakin kul qaddarallahu wa syafa'a. Ini sudah menjadi takdir Allah Azza wa Jal. Malam ini, detik ini, antum semua kumpul di ya tempat ini. Alhamdulillah. Meskipun hujan, meskipun macam-macam hambatannya, tapi Allah mudahkan. Itu adalah takdir. Dan ini semoga ini menjadi takdir kebaikan kita malam ini. Nah, seterusnya. Waqad kataballahu maqadir kulli syai'in qabla an yakhluqa samawati wal ardh. Bikhamsina alfasana. Nah, ini Mas. Ini juga kunci di sini, Mas. Ini adalah kunci. Maksudnya di sini. Ya, tentang Allah Azza wa Jal menjadikan ini sebagai barometer, Mas. Apa maksudnya di sini? Waqad kataballahu maqadira kulli syai'in. Allah Azza wa Jalla telah menulis. Menulis di sini adalah mentakdirkan. Ya. Menulis semua ketentuan segala sesuatu, Mas. Maqadir. Takdirnya segala sesuatu qabla sebelum an yakhluqa samawati wal ard. Sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya. sebelum penciptaan langit dan bumi. Bi khamsina alfasanatin, 50,000 mas tahun. Antum dapat ininya aja belum tentu bisa. 0,2-nya aja antum enggak bisa. Apalagi 0-nya 4 ini, Mas. Nah, ini adalah pertanyaan bantahan buat orang yang mengatakan apa? Besok njok piye? Ini apa? Jawaban. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya adalah ketika sekarang antum itu mengerjakan sesuatu, kemudian antum membayangkan yang akan datang. Itu sebutannya apa? Takut, khauf. Khauf itu adalah mimma sayakunu ba'dal ghad. Apa yang akan terjadi esok hari, itu kita takut. Tapi sedangkan hazan adalah apa? Mimma madha. Dengan apa yang telah berlalu. Itu hazan. Ingat-ingat tuh, Mas. Apa bedanya tentang khauf dan hazan? Bagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah. Paham enggak di sini? Nah, sehingga di sini ketika orang takut dengan masa depan, ya, takut dengan masa depan, yaitu dengan pertanyaan sesuk njuk piye? Sesuk njuk piye? Maka bacalah hadis ini, Mas. Tentang apa? Lima rawahu Muslim. Ya. Apa yang diriwayatkan Imam Muslim? Ya, kita baca di sini. An Abdullah bin Amr qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Ya. Di situ dijelaskan tentang hadisnya. Kataballahu maqadir al-khalaiq. Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sanah. Dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr qala. Abdullah bin Amr meninggal tahun berapa, Mas? Hah? Ya? Ayo, Ahsan. Sepuluh tahun sebelum Abdullah bin Umar. Ngapalnya gitu, Mas. Abdullah bin Umar seket sawise bapaknya. 50 tahun setelah bapaknya meninggal. Ya, 23 tambah seket, itu telu, Mas. Itu gampang, Mas. Wafid ulama itu favorit ya semuanya. Dengan cara apa? Menggabungkan sesuatu yang unik. Yang antum hafal beberapa saja. Kemudian dihubungkan terus itu. Pada hakikatnya, ilmu cara menghafal itu sebenarnya itu, Mas. Pegang sesuatu yang kemudian antum enggak lupa. Kemudian yang lainnya dikiaskan dengan yang mungkin itu, Mas. Paham? Makanya ada thariqah menghafal Quran dari juz amma. Kenapa dari juz amma? Karena lafadznya mudah. Dan itu pun berapa kosakata dari juz amma bisa dipakai. Tapi ketika antum itu ngafalnya dari Al-Baqarah, juz amma enggak akan mengena. Kosakatanya beda. Hanya beberapa saja yang sama. Itu orang-orang menjadikan metode. Hanya metodologi, Mas. Ayo. Yuh. Singan tuh, yuh. Semangat, Mas. Allahumma barik. Nah. Oleh karena itu di sini disebutkan 50,000 tahun. Ya, ini 63. Qala, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ya. Kataballahu maqadir khalaiq. Allah Azza wa Jal telah menuliskan takdir seluruh makhluk. Ya. Takdir seluruh makhluk. Wah, makhluk apa wala? Makhluk. Aywa. Aywa, alhamdulillah. Ya. Qabla an yakhluqa samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan antum lihat di sini Mas, samawati. Ini dia disebutkan aradin. Alasannya kenapa Mas? Hah? Hah? Karena yang ayo, sahih. Karena yang dihuni, yang bisa dihuni hanya satu lapis saja. Walaupun aradin 7 lapis. Sedangkan samawat itu apa? Darajat. Naik dan ada penghuninya. Ada harisnya, ada penjaganya. Nah. Bi khamsina alfasanah. 50.000 tahun sebelum Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi. Ya, sekarang taruhlah. Ketika orang mengatakan, "Ah, kowe kok urung iso ngene, njuk, sesuk piye, njuk piye, njuk piye?" terus. Itu biasanya ketakutannya dari siapa, Mas? Dari frame, dari cara berpikir yang dibenturkan dengan kekhawatiran terhadap masa depan. Biasanya dari mana? Dari orang tua. Yang terlalu sayang dengan anaknya, tidak ingin melihat anaknya sengsara, Mas. Oh, aku nek sesuk ora dadi pegawai negeri yo piye? Ya. Ya. Yo piye? Yo piye? Ya, enggak piye-piye wong. Bu, saya jadi pegawai negeri dan tidak jadi pegawai negeri sudah ada catatannya sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga saya akan tenang. Oh, kalau saya jadi pegawai negeri itu adalah takdir saya. Kalau tidak pun pasti Allah mentakdirkan yang lebih baik. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira antum bisa enggak ngomong seperti itu ke ibu antum? Angel Ustaz. Iya. Antum enggak akan ngomong, enggak akan bisa ngomong, Mas. Tapi antum bisa mendoakan itu. Antum bisa melakukan amal-amal kebaikan itu sebagai apa? Sesuatu yang meyakinkan bahwasanya antum itu dalam keadaan dalam pelindungan Allah Azza wa Jalla. Paham sampai sini, Mas? Nah, ini hanya masalah tentang hadis ini aja, Mas. Ini bisa menjawab semua ketakutan manusia yang berkaitan dengan masa depan. Aku ini nikah saiki rungduwe gawean yo piye? Pakane opo bojomu? Nah, terus itu. Kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan itu kenapa, Mas? Salah satunya waswas setan. Setan itu ima jorok ke depan atau narik ke belakang. Sehingga antum itu tidak berada dalam zona yang aman. Pasti. Seperti itu berlaku sampai Allah mematikan kita. Nah. Sehingga di sini disebutkan di surat Al-Hajj. Kama qala Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardh. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Di surat Al-Hajj ayat 70. Ya. Di sini jelaskan. Ya. Al-Hajj ayat 70. Apakah engkau tidak mengetahui? Alam ta'lam. Apakah engkau tidak mengetahui? Anna Allah bahasanya Allah Azza wa Jalla ya'lamu. Allah Azza wa Jalla mengetahui ma fis sama'i wal ardi, apa yang ada di langit dan bumi. Sekarang taruhlah, siapa yang tahu tadi? Ya, Ah Nursin hari ini kejual berapa gorengan? Ayamnya maksudnya. Enggak ada yang tahu antum kan? Beliau aja enggak ngitung kok. Ngitung orang antum? Sudah hari ini enggak jualan. Ya. Masalahnya beliau enggak goreng tahu gitu aja. Ya. Beliau gorengnya ayam. Allah mafiari. Ya. Dan tadinya udah kepikiran. Ya. Malam ini mau ya, untuk pekan depan insyaallah. Ya. Jadi inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya yang demikian itu sudah ada di dalam kitab. Ya. Artinya apa? Kitab di sini di Lauhul Mahfuz. Inna dzalika, sesungguhnya yang demikian ala Allahi, bagi Allah azza wajal yasir. Mudah, Mas. Mudah. Sehingga antum sekarang merasa gelisah dengan apa yang besok akan terjadi, maka dipertanyakan tentang apa? Imannya. Karena kita membahas tentang masalah iman ini, Mas, sekarang. Kalau seseorang itu takut terhadap apa yang akan terjadi esok hari, dipertanyakan imannya. Paham sampai di sini? Maka inilah yang membuat orang yang beriman berbeda dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman atau bahkan tidak mempelajari tentang akidah ini akan merasa kekhawatiran. Terus. Anjuk sesuk piye. Utangku njuk piye? Bebanku njuk piye? Anak bojoku njuk piye? Terus itu yang ada di dalam pikirannya. Padahal semua itu sudah Allah takdirkan. Kita hanya apa? Na'khudul asbab. Kita hanya mengambil sebab. Allah yang menyelesaikannya, menentukannya, mentakdirkan. Nah, ini insyaallah untuk masalah khairi wa syarri, ini insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Barakallahu fikum. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.